Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dini ya al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la ta'ala illa billahi al-'aliyyil 'adzim al-'azizil hakim. Apa iki halaman kalih atas dikang dasos kawan. Saya pun dia ya, mata. Wa Ahmad wa Tabarani pun dereng. Inna sedanga Wa Ahmadulan nyeritake sapa Ahmad atau Barani lan Tabarani ing dawuh. Inna sedanga sedune lara sirah umat wal mali lan lara panas iku la yazalani ora gingsir-gingsir karone sudak lan malilah bil mukmini iku bil mukmini tetap kelawan wong mukmin wa inna dunubahu hale satu nebira bira tusani mu'min iku mislu Uhudin ngupamani gunung Uhud pamaya dangani mongko orang ninggal apa sudak lan malilah hi eng mu'min hale-hale iku tetap ing atasnya mu'min min dunubi bayani min dunubi sayang bira bira tusani mu'min miskalu habatin untai sak timbangi wiji min khordalin kantap sangking wiji sawi. Imam Ahmad dan Imam Tabarani ngriwataken bilih Kanjeng Nabi sawan dawuh. Inna sudanga wal malilata la yazalani bil mukmini wa inna dunuba mislu Uhudin. Pamayata nganihi wa alaihi min dunubi misqalu habatin min hardalin. Sak temene lara sirah utawa mumet lan lara panas demam. Loro-lorone mau ora leren-leren. Apa kira ora leren-leren nyerang sijine wong sing iman. Nek dosane wong sing iman mau padha karo gunung kok terus duwe dosa akeh banget. Dadi wong nek dosane akeh banget iku ya nek ra awake gregesi ya mumet. Jurfama ya tangani wa alaihi min dunubi miskalu habatin min hordalin. Ini ya jurbar kui. Oh tadi tepatnya yang tanpa ini loro mumet lan loro panas iku karo-karo nih nyerang si jine wong sing iman sing dosane gede ini sak gunung Uhud. Anjur bahasan kena lara panas lan mumet mau lara panase karo lara mumete mau ora ninggal tegese ora ilang kejaba ora ninggalke marang wong mukmin mau dosa sak wiji wiji sawi wae ora tegese lara mumet lan lara panas niku nyerang wong iman sing dosane sak gunung Uhud gedene sak kae sak ngene ha niku mangke lara niku mbusak dosa-dosane wong iman mau sehingga lara mau nalika si lara mumet karo panas mau wis ilang. Ha iki wong sing iman sing dosane sak gunung Uhud mau wis resik dosane sak wiji sawi wae wis ora duwe dosa. Dese lara mumet karo lara panas. Lah niku rak ming anu. Ming lara sepele to. Niku ki iso mbusak dosa sing gedene sak gunung Uhud. Tumrap wong sing iman. Dadi nek lara mumet barang niku ya disyukuri alhamdulillah berarti iki busak dosa akeh. Upama duwe dosa sak gunung Uhud wae iso kebusak kabeh. Ndah ibo dosane gedene ra sak gunung Uhud mung sak gunung Merapi. Ya padha mangke. Dadi lara sepele niku ki busak dosa. Dosa-dosa gedhe akeh sing kebusak. Dosa akeh banget ki kabeh do kebusak mergo lara sepele yaiku mumet. Yaitu lara panas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cocok lara pilek barangnya bisa tuh. Tadi ya serasa berbual-bual. wal kundongi ulan nyetake sapa kundongi alhumma telara panas iku hadukul li mu'minin dadi bagiane sapa cawang mu'min minan nar jang neraka wahum malailatan utai lara panas ing dalam sewengi iku tu kafiru bisa nglebur apa humalail khotoya sanaten ing pira-pira keluputan setahun muhrimatin kang sampurno ae kamilatan dene kang sampurno. Imam Al-Qudongi ngendikake lara panas iku dadi bagiane wong sing iman saka neraka, maksude wong sing iman iku rak raning neraka. Aku carane nebus ki yaiku lara panas. Njur lara panas sewengi iku iso mbusak dosa setahun kanthi sempurna. Di lara panas sewengi sedina niku mbusak dosa setahun. Nah, lara panas telung dina ya telung taun. Lah kabeh wong niku rak duwe kapling ning swarga, ning ya duwe kapling ning neraka ngono lho. Lah nek wong iman tak ra ning neraka. Lah kaplinge neraka iki piye carane le ngentekke? Lah le ngentekke carane lara panas kuwi, ngono lho. Lara panas iku dadi bagiane wong mukmin saka neraka, dadi wis bagiane neraka wis entek sisa nek wis mati wis ra ning neraka wong wis dientekke nalika ning donya, yaiku lara panas. Nah, lara panas niku kak lara sing sepele, ngoten. Akeh lara sepele wae iso njikuk bagiane neraka, sebagian saka neraka ning donya. Ndae ba lara-lara sing luwih abot meneh. Wa Ibnu Majah lan nyritake sami Ibnu Majah, alhumma ta lara panas. Iku kirun. Kukus min kiri jahanama kantap setengah sangking kukusin neraka jahanam. Fanahuha mongko busa atau nyingkrehake apa? Fanahuha mongko nyingkreh nasira kabeh haing huma ngangkum sayin sira kabeh bilma iklan banyu albariti kang adem. Ibnu Majah ngendikakan lara panas iku kukus saka neraka jahanam. Kebul saka neraka jahanam. Nah, carane sira kabeh ya nek lara panas ki ilang ana nganggo banyu sing adem, maksudnya dikompres. Nah, nek saiki iki nek lara panas iki pancen kukus saka neraka, cocok karo ngendikane Al-Qudongi mau. Pancen bagiane wong iman ki, bagian nerakane wong iman ki lan jebuk carane urip nang donya pas lara panas. Nah, jar Ibnu Majah ngendikake iki pancen kukuse neraka jahanam. Carane piye ya? Carane nganggo banyu sing adem, maksudnya ora kok adus. Maksudnya iki dikompres. Nah, nek lara panas dikompres. Lara panas padahal nggon apa iki nggon mbun-mbun panas banget. Niku nek ora dikompres niku panasen mangke anu kukuse neraka jahanam. Tekan ngendi tekan utek barang terus dadi edan ngono ta utawa dadi mehong ra normal. Ana nangrama niku merga lara malaria niku terus dadi ra normal. Saking panase lah mungkin ya ora dikompres niku. Nek ngendikane Ibnu Majah iki ya didemke nggo banyu sing adem, nggo kompres. Wa Ahmadullah nyritake sapa Ahmad wa Tirmidzi lan Tirmidzi wa Nasa'i lan Nasa'i dawuh, man utahe sapa wonge iku qatalahu matane ing wong apa batnuhu lara wetenge wong. Lam yang ada mongko radien seksa sapa wong pika priyen dalam kubre wong. Imam Ahmad, Imam Tabarani dan Imam Nasa'i ngriwayataken bleh Kanjeng Nabi sampun dawuh, man qatalahu batnuhu lam yang ada fi kubri. Sapa wae sing lara wetenge nyebabke dheweke mati, wong mau ning alam kubur ora disiksa. Dadi apa jenenge wong matine iki mergo lara weteng. Lara weteng iki anggere pernah-pernah ta apa main anggere sing nggon weteng sing lara entuk njur ngantek mati ya kuwi ning alam kubur ora disiksa. Nek ning alam kubur ora disiksa berarti ning alam-alam berikutnya ya ora disiksa. Nek mati tak lara weteng, ning lara wetenge mau tak ngombe begon. Ha kuwi ya beda meneh. Ngono ta artinya itu. Ah, apa kuwi? Ah, no. Kuwi Ya ora wong bunuh diri to. Ya padha karo wong mati malam Jumat ning ra Islam. Ya ora ana gunane, ora ana fungsine le mati malam Jumat. Wong Islam mati malam Jumat apa dina Jumat ya? Matine kan termasuk syahid to. Nek Islam matine Jumat apa malam Jumat. Iki rendrae ya termasuk ampuh berarti kan matine malam Jumat. Ya ta? Karo Mbah Surip ampuh rendra. Dari segi waktu kematiannya. Wong Islam mati malam Jumat to, dina Jumat kan syahid. Wasohalan saya apa dawuh? Manutai sapa wonge iku musibah. Lamun iku dan coba sapa wong bi musibatin lan bilai, lan coba bi mali lan artane wong. Apa pinamine dalam atau ing dalam awake wong? Pakata maha mongko nyimpen sapa wong hak ing musibah. Walam yaskuhalan ora wadul wadul sapa wong ilan nasi maring menungso hak ing musibah ilan nasi maring menungso karena mengkono iku hakon sak mestine ngalallah yang atasnya Allah Ta'ala apa iya firo yang tengah ngapura sapa Allah lalu maring wong lana-lana si jeneng hadis yang soheh ya iku ngendikani kanjeng Nabi man usibah bi musibatin bi mali au fi nafsihi fakata maha walam yaskuhalan ilan nas kana hakon alallah iya firallah. Sapa wis sing diparingi coba, coba mau mungkin kaitane karo bandane utawa karo, karo awake. Njur dheweke mau ngrahasiake cobaan mau. Ora ngandake ora wadul karo ora madulke musibahmu marang wong. Wis sak mestine nek Gusti Allah ki ngapura dheweke. Dene nek kena coba ki sing apik iki anu rasah diwadulke ro menungso wong menungso ya diwaduli ya ming ra iso ngapa-ngapa ana ta wong kabeh sing nentokke Gusti Allah Allah wong sing nitahke musibah iki ya Gusti Allah mungkin nek cetha sing cethae musibah iki dititahke Gusti Allah iki tae rasa tresnane Gusti Allah marang kawula ana kalane kawula moko kan dosa ta nek kan dosa ya Gusti Allah tresna ya paring musibah men resik dosane. Tahu nak kalane dosa niki wong ki ra patek akeh ning Gusti Allah arep maringi kanugrahan sing akeh lha kuwi paringi coba sik nggo tukone ngono. Lah nek wong Jawa kan nek ana cah cilik lara kae ra apa-apa ming arep mundak pinter ngono ta. Nek cah cilik kan rong dhe dosa kok diparingi lara berarti ana hikmahe. Bagi si anak itu begitu. Tapi janjane kuwi ki ya janjane tak mungkin ya wong tuane kok kan dosa juga ngono ta. Karena anak loro iki ya sing susah kan wong tuane nek anake ki ra apa men sentrap sentru paling ngene. Nek wong tuane sing ketar-ketir ya iki tak wong tuane mungkin kok kan dosa ngono. Dari segi anak iki arep tambah pinter. Nah, dari segi wong tuwa iki ya tak mungkin kokean perkara iki mah. Jadi apa yang kembali ke masalah Mbah Surip ya. Ajarane Mbah Surip kuwi urung tau sambat apa wae urung tau sambat karo wong. Urung tau kancane krungu sambate Mbah Surip urung tau nopo berarti nek dhek ana coba berarti anu fakata maha. Jare urung tau petuk Mbah Surip kok sambat liyane guyu iki ora ra ono. Nah dari segi itu bisa kita tiru. Tapi yang dikane kanjeng Nabi iki alikmatu dolatul mukmin anu. Hikmah utawa incari patine ilmu iki tak e wong iman sing ilang ning diwet ditemokke kon jipo. Artinya kalau ada orang itu punya kelebihan siapapun dia apakah manusia ataukah hewan gitu. Apakah orang Islam atau bukan orang Islam kalau di situ itu dia mencontohkan satu kebaikan satu hal yang cocok dengan Islam ya sudah semestinya kita meniru gitu. Ngeten niku. Nah, sok maksudnya apa sesama orang Islam nak contohnya ya mengcontohnya elek ya jadi tiru, mana lah? Tapi barang kafe barang sing apik, wiki sing dikerjai Gusti Allah, sing sesuai karo Islam, sing didawuhi Kanjeng Nabi, kan? Jadi siapapun yang melakukan tidak usah dibeda-bedakan, apakah itu Mbah Surip, apakah itu orang Islam, apakah bukan orang Islam, ya kita seyogianya sebagai orang Islam itu mengambil pelajaran meniru, mana lah? Karena itulah perintah. Perintah Gusti Allah ada wae Kanjeng Nabi ki ngono kuwi. ora usah kudu wong Islam, ora usah kudu ulama. Mbah Surep nek, wah iki contoh, Mbah Surep ora tau wadul. Nah, berarti saya dicontoh ya, sesuai karo Islam. Ana ta? Sesuai karo dai Kanjeng Nabi. Akeh Mbah Surep iso ndai po, aku sing ngaji kan kudune ya kudu sak mesine kudu nglakoni. Dene ngaten iki. Ilam ruwasiro annal aiman tasdene bra-bra imam to ngalama ikhtalahu padha persulan utamihun. Ta iki ku pengeling. Iki sing sing dhuwur mau urung kabeh apa? Ilam ruwasiro annal aiman tasdene bra-bra imam to ulama iku ikhtalahu padha persulayan. Sapa imah pi anasa bal maridi. Ing dalem setune ganjarane wong kang lara. Oleh perbedaan hal ngalas sabri anata utawi sab iku tetap ingatasi sabar ngalah marodi ingatasi larane marit au ngalah nafsi marodi utawi ingatasi kanane larane marit. Para ulama iku do beda-beda penemu babakan ganjarane wong loro. Lah sing marake wong loro ki entuk ganjaran iku teke sabare, sabar marang larane utawa ya larane kuwi dhewe kuwi wis mengandung ganjaran, ngono lho. Janjane iki sekedar lara mesti entuk ganjaran, apa lara njur entuk ganjaran iki tak sabar karo larane kuwi. Wal asahu ta'i kal kang luweh sahih fidzalika ing dalem ngono ikhtilaf kana setune marit iku insabar lan sabar sapa marit usiba mongko diganjar sapa marit ngalamaron dengan tase larane. Wasabriran sabare wa illa lanawan ora sabar lam yusab mongko ora den ganjar sapa marit sapa marit. Lah pendapat sing paling kuat kon babakan iki yaiku wong lara iku nek sabar diganjar saka segile lara lan saka segile sabar. Nah wong lara sabar iki ganjarane le lara kuwi entuk ganjaran, le sabar ya entuk ganjaran. Ning nek ora lara ora sabar di apa iki jenenge batesane ora sabar kuwi iki nyalahke Gusti Allah iki jenenge ora sabar. Ngono to. Batesane sabar apa ora iki janjane iki lara kuwi iki trima apa ora. Ngono to. Sadar apa ora bahwa iki sing netepke Gusti Allah. Sadar apa ora bahwa iki teke Gusti Allah tresno utawa teke awake dhewe kok kan dosa. Ngono lho. Nek sadar ngono kuwi, ya kuwi termasuk isih sabar kuwi, ngono lho. Nek sing jenenge ora sabar iki nyalahke Gusti Allah utawa nek wong ora percaya karo Gusti Allah dirembuk ya. Nyalahke Gusti Allah kok diparingi lara ora trimo, mangkel nesu, lha kuwi jenenge ora sabar, ngono lho. Nek menggon yang yung wae ora apa-apa kan ana tanggere ora leluwi ya kan. Nah, janjane sabar ki sekedar ngono nek nyalah Gusti Allah turu atrimo terus ngopo ora adil ki jenenge lah ngono ki marake ora entuk apa-apa. Dadi nek lara ki mung pilihane loro sabar ganjalane dobel utawa ora sabar entuk apa-apa tur larane yo tetep wae kan itu. Dawa tai al aso iku mah barang dalat kan nuduhake ngaleng tasema apa Allah hadis pira-pira hadis. Nah, pendapat sing kaya mengkono mau iku cocok karo hadis-hadis utawa dawuh-dawuh Kanjeng Nabi. Kala dawuh sapa Ngizuddin Ibnu bin Abdissalam, Ngizuddin bin Abdissalam. Innal masaibah sedune pira-pira cobaan utawa bilai, iku la sabar ora ana ganjaran, iku maujud liyane dalam masaib, li anna karena sedune masaib iku lesat orang apa masaib iku min kasbil ngabi tetap setengah sangking penggawane kawula balik sahabu balik utai ganjaran iku bisa beli tetap in dalam sabar ngalihang tase masaib la ghairu ora liane sabar mau ngantikane seh Ngizuddin bin Abdissalam cobaan-cobaan ku iki orang no ganjarane nalo. Sebab cobaan-cobaan ku ora termasuk kasape kawula ora termasuk perbuatane seorang hamba. Beda karo misale salat, nek salat itu kan perbuatan hamba. Lah ganjaran itu kan aturane iki diparingi Gusti Allah dengan lantaran perbuatan seseorang, perbuatan kawulane Gusti Allah. Lah nek lara iki wong ora perbuatan sih. Lah le dadi ganjaran iki nenggon sabar nyabari larane kuwi. Sebab nek sabar iki gawean, lho. Jadi ora uang iki iso milih ya sabar apa ora sabar, trimo apa ora trimo kuwi iso milih. Nek ya, sabar itu sendiri kan ya abot. Ini kan satu pekerjaan juga. Pekerjaan sing batiniah to. Lah mulo ganjarane nek ngendikane Syekh Ngizuddin iki ora teke lara kuwi ning leteke sabar marang larane kuwi lho. Nangam ya bener. Ya iku tetep ing dalam masaib at-takfiru ta ing lebur dosa. Wa illam yasbir lan senajan ora sabar sapa marit. Itulah istara tu karena ora den syaratake fil mukafir ing dalam perkara kang lebur dosa. Apa yakuna yen to ana apa mukafir iku kasban penggaweane kawula. Pancen bener. Lara kuwi mbusak dosa, mbuh sabar mbuh ora. Ngene lho. Bab pancen ora disyaratke, karo Kanjeng Nabi ora disyaratke. Lara sing mbusak dosa iki lara sing kudu sabar iki ora. Kowe pak men segala macam lara, mbuh sabar mbuh ora. Tumrap wong iman, wong Islam, kuwi iki nyuda dosa. Nek sabar, ganjarane loro. Dadi si jale mbusak dosa mau tetap njur le sabar entuk ganjaran, le lara ya entuk ganjaran. Ngono to? Ning nek lara ora sabar, kuwi pancen mbusak dosa. Ning ra entuk ganjaran sabar mau ora sabar, ra entuk ganjarane le lara. Ora sabar mau ya dosa, ngono lho. Dadi larane mbusak dosa, ning ra sabar ya nambahi dosa. Ngono to? Dadi oya-oyaan kuwi. Larane mbusak, ra sabare mangkele nambah. Ngono to? Amin cepet-cepetan ngono to. Iya, tadi kamu lo nak setak nak guna ilmu psikologi. Wang lara kok rasa sabar. Saya suwe larane. Anak tak? saya suwe. Termasuk rasa sabar kan? Ya ratri marogus. Saya lagi jorong lokro barang kita akibatnya. Ani lah. Wang lara kok rasa sabar ya tidak cepat sembuh. Anak tak? Tapi nak cara pandangan agama, pancen lara ni busak dosa, ngurangi dosa. Le rasa sabar nambah itu so. Anak tak? Tadi ni. Ya dibusak ya ditambah ya piye. Siji ngurak-urak, siji busak siji ngurak-urak. Mula kepepete wah aku termasuk sabar apa ya nggon lara iki. Ya upamane ra sabar isih busak dosa. Ngene lho. Nek termasuk sabar ya busak dosa, ya entuk ganjaran sabar, ya entuk ganjaran lara. Ana gampang penak. Bismillahirrahmanirrahim. Babun niyah hati utai kiku bab mertelake batese sambat-sambat wata bingihalan pira-pira perkara kang anut mesti mangihalan ngrokake niyah. Bab tentang sambat-sambat lan apa iki jenenge? Bab tentang sambat-sambat lan perkara-perkara sing menyertai sambat-sambat berkaitan dengan sambat-sambat sarta bab ngenani ngerungokke wong sambat-sambat. Dadi ana wong lara sambat-sambat ora. Terus akibate nek sambat-sambat iki piye? Terus nek krungu wong sambat-sambat iki kudu piye? Ngene lho, aku perlu di terangkan. Nah, ini masuk wis rawuh, wis wae. Wallahu a'lam.